Al-Hafidh setelah menyebutkan hadis Imran Ibn Husain tersebut, beliau rahimahullah meneruskan pembahasan tentang lama atau takfif ringannya pada setiap rukun-rukun salat. Bagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam salat pada setiap rukun-rukunnya? Lamakah beliau alaihi salatu wassalam ketika berdiri, ataukah ringan alaihi salatu wassalam ketika berdiri? Bagaimanakah kadar antara lamanya berdiri, lamanya rukuk, lamanya sujud, i'tidal, dan seterusnya? Di sini Al-Hafidz menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Al-Bara Ibn Azib, salah satu sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat Al-Ansar dari kabilah Al-Aus. Dan beliau radhiyallahu anhu diperbolehkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam mengikuti perang pada perang Uhud dan setelah perang Uhud. Beliau radhiyallahu anhu tidak mengikuti perang Badar dikarenakan beliau masih muda ketika itu. Ini menunjukkan ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, sahabat Bara ibn Azib termasuk sahabat yang lama mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau radhiyallahu anhu, ramaqtu shalah ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat, kata beliau radhiyallahu anhu, aku memperhatikan salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, memperhatikan salat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, fawajadtu qiyamuhu faraka'atuhu fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi. Aku mendapatkan berdirinya beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi, rukuknya beliau ketika i'tidalnya beliau setelah rukuknya, fasajadatuhu fajalsatuhu bainas sajadatain. Kata beliau radhiyallahu anhu, sujudnya beliau, begitu pula duduknya beliau di antara dua sujud. Fasajadatuhu, dan begitu pula sujudnya beliau setelah duduk di antara dua sujud. Fajalsatuhu ma bainat taslimi wal insirah, dan duduknya beliau alaihi salatu wassalam di antara salamnya dan berpalingnya Rasul alaihi salatu wassalam qariban minas sawa, mendekati sama ketika beliau rukuk, ketika beliau i'tidal, ketika beliau sujud, ketika beliau duduk di antara dua sujud, ketika beliau sujud kembali, ketika duduk setelah salam sampai beliau berpaling, kadar lamanya itu sama. Hampir sama. Hampir sama. Qariban minas sama, qariban minas sawa. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Dan dalam riwayat al-Bukhari, An-Nabi alaihi salatu wassalam atau sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan, ma khala al-qiyam wal-qu'udu qariban minas sawa. Tidaklah al-qiyam, berdirinya dan duduknya beliau ketika tasyahud, qariban minas sawa. Duduknya beliau dan berdirinya beliau ketika membaca surat hampir sama lama atau ringannya. Inilah hadis yang mulia, ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita pahami pada salat-salat kita untuk mencontoh, untuk iktidak bin Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mendapatkan kesempurnaan salat kita. Bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika salat, ketika rukuknya dan seterusnya, qariban minas sawa, hampir sama kadarnya, lamanya ataupun ringannya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hadis ini. Sebelumnya perkataan Al-Bara ibn Azib ramaqtus shalah, maknanya adalah melihat dengan memerhatikan. Beliau melihat dengan ta'ammul, dengan memperhatikan bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam dalam salat. Ini menunjukkan semangatnya para sahabah ridwanullahu alaihim ajma'in dalam mengikuti Nabi, memperhatikan tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam untuk ittiba' kepada beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menukilkan, meriwayatkan kepada yang setelahnya. Inilah semangat para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in mempelajari agama. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat pada riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah pada hadis-hadis yang telah kita baca tadi, An-Nabi alaihi salatu wassalam memisahkan antara berdiri ketika membaca surat dan juga tasyahud dari rukun-rukun yang lainnya. Pada hadis Bara ibn Azib yang pertama disebutkan rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud dan duduk. Setelah salam itu qariban minas sawa, hampir sama. Kemudian al-Imam al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat yang hanya menyebutkan berdirinya beliau salawatullahi wasalamuhu alaih dan tasyahudnya. Dari situ ma'asyar al-ahibba, sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya diambil dari situ bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam dulu yutilu huma, memanjangkan keduanya daripada yang lainnya. Ketika berdiri untuk membaca surat itu lebih panjang dibandingkan rukuknya. Ketika duduk tasyahud, tempatnya doa, lebih panjang dibandingkan sujud dan rukuknya. Ini sebagian para ulama. Ma'asyaral ahibba, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita melihat dari hadis para Ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim yang pertama, hadis yang pertama, maka kita melihat semuanya itu sama. Dari rukuknya, dari berdirinya, dari tasyahudnya, itu sama semua. Qariban minas sawa, mendekati sama. Maka sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwasannya disebutkan dua hadis ini, yang satu menyebutkan semuanya sama, yang satu lagi menyebutkan dua rukun yang lain ini lebih lama dibandingkan rukun-rukun yang lain. Maka sebagian para ulama mengatakan fi ba'di ahwal yutilul qiyam, kadang di sebagian keadaan yutilul qiyam wal qu'ud, memanjangkan berdirinya dan begitu pula memanjangkan duduknya atau memperlama berdirinya dan memperlama ketika tasyahud akhir dibandingkan rukun-rukun yang lain. Wa fi ba'dil ahwal, dan pada sebagian keadaan yang lain, pada waktu yang lain, pada keadaan yang lain, qariban minas sawa, pada keadaan yang lain dia menyamakan, hampir menyamakan lamanya, lama duduknya, lama rukuknya, lama i'tidalnya, lama berdirinya, itu hampir sama. Ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Ikhwanil a'izza, rahimani wa rahimakumullah. Seperti al-Imam An-Nawawi disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Ketika mensyarah hadis ini, beliau rahimahullah mengatakan hadhihi sifah 'aridatun min sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini adalah sifat yang bertentangan atau yang keluar dari sifat salatun nabi alaihi salatu wassalam. Annahu ba'dul ahyan yaj'al jami' qariban min at-tawa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kadang dia menjadikan seluruh rukunnya qariban min at-tawa, mendekati sama. Lamanya itu hampir sama. Kira-kira 3 menit, kira-kira rukunnya pun 3 menit. Qariban minas sawa. Wa illa kata beliau rahimahullah, fal halatud daimah annahu kana yutilul qiyam wa yutilut tasyahud. Wa illa fal halah ad daimah, kadang dia itu melakukan sama antara rukun-rukun yang lain, kadang Akan tetapi, yang rutinnya dia, yang seringnya dia, kana yutilul qiyam wa yutilul tasyahud. Dia memanjangkan berdirinya dan memanjangkan tasyahudnya. Ini yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau rahimahullah. Kana yaqra'ul a'raf fil maghrib. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat al-a'raf pada surat maghrib. Ini sekitar 1.10 pada salat maghrib. Wa kana yaqra'ul mursalat. Dan kadang beliau pernah Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat al-mursalat. Satu halaman setengah. Ini Nabi alaihi salatu wassalam mengamalkan. Ketika berdirinya beliau salawatullahi wassalamu alaihi, apalagi pada salat maghrib, membaca surat al-A'raf sekitar 100. Dan kadang beliau membaca surat al-Fatihah. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fal halatu da'imah annahu kana yutilul qiyam wa tashahhud. Adapun keadaan yang sering, beliau salawatullahi wassalamu alaihi yutilul qiyam, memanjangkan ketika membaca surat. Adapun al-Imam Ibnu Daqiq al-Ayyubi, salah satu dari murid al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Daqiq al-Ayyubi, beliau rahimahullah mengatakan, "Hadha al-hadith yufidu at-takhfif mal 'ada fihi at-tatwil." Kata beliau rahimahullah, dalam hadis ini terdapat faedah meringankan apa yang biasanya itu panjang. Misalkan kebiasaan kita dalam sholat membaca panjang. Setiap sholat yang jahat baca satu lembar atau lima lembar misalkan. Lima lembar setiap rakaat. Saya juga pernah di sini ya. Lima lembar isya, lima lembar rakaat kedua, lima lembar, jadi 10 lembar. Kemudian apa kata beliau? At-takhfif mal adah at-takhfif, meringan yang biasanya itu panjang. Kadang-kadang berarti biasanya lima lembar, sudah sekarang satu halaman. Ini yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Daqiq al-Ayyubi. Hadis ini yufidu at-takhfif mal 'adah fihi at-tatwil. Dalam hadis ini terdapat faedah membaca ringan dalam salat. Mal 'adah fihi at-tatwil. Apa yang biasanya, yang seringnya, itu panjang. Wat tatwilu mal ada fihi takhfif. Dan memanjangkan bacaan yang biasanya itu ringan bacaannya. Kalau kita biasanya cuma baca setengah halaman, tiga baris, surat Al-Qari'ah, surat Al-Adiyat, at-tatwil mal ada fihi, panjangkan yang biasanya itu. Kalau kita biasa di sini ringan, karena al-mursalat satu rakaat selesai. Apalagi yang diamalkan oleh Nabi, al-A'raf selesai belum kelar. Al-A'raf selesai belum kelar. Ini perkataan Ibnu Daqiq al-Ayyubi. dalam hadis ini terdapat faedah takhfif, meringankan salat. Ya. Ringan di sini ma'syaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tidak bercabang. Kembali pada hadis. Ringan di sini semua rukunnya qariban minas sawa. Semua rukunnya sama. Mendekati sama lamanya ringannya. Takhfif. Mal ada di tatwil. Tatwil juga di sini juga begitu. Ketika bacaan berdirinya panjang, rukun yang lain qariban minas sawa, ketika rukunnya ya panjang, mendekati berdiri. Sujudnya mendekati berdirinya. I'tidalnya mendekati. Ini perkataan Ibnu Daqiqil Khawalil A'idza rahimahi wa rahmatullah. Adapun al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan perkataan beliau yang dirajihkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam, beliau rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Tahdhibus Sunan, beliau rahimahullah mengatakan wal ma'na, ma'na hadis ini annahu yujizul qiyam wa yastawi fi baqiyyah. Fasarat salatuhu qariban min as-sawa'. Maknanya, makna hadis tersebut, beliau menjadikan qiyam sebagai patokan. Boleh ringan, boleh lama. Ketika kita melihat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat maghrib membaca surat apa, ketika salat isya kebiasaan beliau membaca surat apa, inilah yang sunnah. Maka kata beliau rahimahullah, yujizul qiyam, ketika berdirinya itu lama ataupun ringan, maka baqiyatul arkan ini, selebihnya dari rukun-rukun ini, menyamai berdirinya lamanya. Menyamai berdirinya. Kadar lama atau kadar ringannya itu menyamai berdirinya. Maka kata beliau rahimahullah, fasarat salatuhu qariban minastawa. Maka jadilah salatnya dia itu, seluruh salatnya dia itu mendekati kesamaan antara rukun-rukunnya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ana sebutkan sekali lagi untuk membedakan antara tiga pendapat ini dalam mensyarah hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang pertama, beliau rahimahullah menyebutkan kadang menjadikan seluruh rukunnya mendekati sama kadarnya, sama kadar lama atau ringannya. Ini al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun sering atau kebiasaan sehari-harinya dalam sholat adalah memanjangkan berdiri dan tasyahud. Ini al-Imam An-Nawawi dalam mensyarah hadis Bara Ibnu Azib. Adapun al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah menyebutkan yang terbiasanya itu lama, biasanya itu membacanya panjang, maka kadang ringan. Yang biasanya ringan, kadang lama. Ini Ibnu Daqiq Al-Aid. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan berdiri ketika membaca surat adalah sebuah patokan. Menjadikan itu qiyam tersebut ketika membaca surat menjadi patokan pada untuk rukun-rukun setelahnya, rukun-rukun yang lainnya. Maka menjadikan salatnya qariban minas sawa. Salat orang tersebut mendekati kesamaan lamanya ataupun ringannya. Lamanya ataupun ringannya. Maka di sini ma'syaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, sawa, sama. Enggak beda jauh ya. Bahasa Arabnya sawa, bahasa Indonesianya sama. Sawa dengan sama. Kesamaan dalam hadis ini qariban minas sawa. Pada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini adalah nisbi. Apabila bacaannya tidak panjang, maka meringankan sujud dan yang lainnya. Dan kebalikannya. Maka inilah yang dirojahkan oleh Al-Imam Al-Bassam rahimahullah. Ikhwanil Aizza rahimani wa rahimakumullah. Ini pun yang sepertinya dirojahkan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Dikarenakan beliau menyebutkan hadis setelahnya yang terdapat keterkaitan dengan pembahasan ini. Hadis dari sahabat Anas Ibn Malik yang menceritakan adalah Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in yang masyhur. Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in rahimahullah. Maka pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah yang mu'tamad dan yang diikuti sepertinya yang dirojihkan pula oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Bismillah tabaraka wa ta'ala, kita akan teruskan ini hadis Thabit Al-Bunani bin Aslam Al-Bunani rahimahullah Al-Basri pada pertemuan yang akan datang bismillah tabaraka wa ta'ala. Sebelumnya perkataan Bara Ibn Azib pada lafaz fajal satuhu ma baina taslim wal insiraf, dan duduknya beliau di antara salamnya dan insiraf berpalingnya Rasul alaihi salatu wassalam. Duduk ini adalah duduk setelah salam. Duduk setelah salam. Yaitu zikir. Ketika zikir, zikirnya beliau alaihi salatu wassalam hampir sama dengan rukun-rukun sebelumnya. Duduknya beliau sebelum berpaling lamanya hampir sama dengan rukun-rukun yang lain setelah salam. Sampai di sini hafizakumullah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.